الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Jumat berkah kita pada hari ini menjadi pintu terbukanya rahmat buat kita semua. Jangan sampai keluar dari forum Jumatan seperti ini keimanan dan ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari ada seorang tukang jahit dikeluhkan oleh pelanggannya karena hasil jahitannya tidak bagus. Menangislah tukang jahit ini karena kasihan. Kemudian pelanggannya berkata, "Oke, tidak masalah. Anda bisa memperbaiki kembali baju yang Anda jahit ini walau tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Mudah-mudahan bisa lebih baik." Berhentilah menangis. Apa kata tukang jahit itu? "Saya menangis bukan karena jahitan saya yang salah di hadapan Anda. Saya tidak menangis karena Anda anggap salah apa yang saya kerjakan. Tetapi saya menangis. Apa jadinya ketika di akhirat kelak amal perbuatan yang saya kerjakan dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sengsaranya saya. Sekian puluh tahun saya sudah menjadi seorang tukang jahit. Dan ternyata di mata manusia yang mengerti jahitan, yang pengetahuan yang bisa saja di bawah saya, tetapi saya dianggap salah pada hari ini. Bagaimana di hadapan Allah yang Maha Tahu? Bagaimana dengan amal saya nantinya?" Sidang Jumat rahimakumullah. Setidaknya coba kita evaluasi lagi, kita muhasabah lagi. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang benar. Karena bukan banyaknya amal yang penting, tetapi benarnya amal itu nomor satu. Buat apa beramal banyak kalau tidak benar? Tapi untuk bisa menjadi sebuah amal yang benar adalah ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang ada dalam persepsi kita, bukanlah akal kita yang menjadi dasar benar dan salahnya sebuah amal. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah ayah durhaka. Kita sering melekatkan kata durhaka kepada anak, tapi sebagai bentuk otokritik sesama ayah, sesama laki-laki di masjid ini, saya ingin sampaikan tema tentang ayah durhaka. Kepada adik-adik yang belum menikah dan kepada anak-anakku sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini jangan dijadikan sebagai alat untuk menghujat ayah kalian, tapi sebaliknya. Mulai sekarang belajarlah menjadi laki-laki sesungguhnya, agar kalian nanti tidak salah mencari jodoh. Dan ketika mencari jodoh, jangan semata-mata kacamata duniawi yang kalian jadikan sebagai standar. Apalagi mencari jodoh dengan cara pacaran, kalian sudah salah di awalnya. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, mencari pasangan adalah berarti mencari calon ibu buat anak-anak kalian, agar anak-anak kalian kelak tidak menjadi anak-anak yang durhaka karena kalian salah mencari istri. Mencari istri adalah membangun permulaan surga di dunia, agar rumah tangga kalian nanti seperti yang digambarkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Adik-adik dan anak-anakku sekalian yang belum menikah, bahwa menikah ini sebetulnya berat sekali tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Kalian akan bertanggung jawab tentang kepemimpinan kalian di hadapan istri dan di hadapan anak-anak kalian semua. Para ayah, para suami, saya ingin sampaikan satu ayat di dalam surah Ali Imran dan juga di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan digambarkan di dalam Al-Quran buat para ayah, buat para suami. Saat ini barangkali Anda lalai, tapi kewajiban saya untuk mengingatkan peristiwa ini. Peristiwa yang berat nanti yang akan kita hadapi adalah saat menjelang kematian. Di situ kita akan merasakan betapa beratnya menjadi seorang ayah. Dan itu yang dirasakan oleh Yakub sebagai seorang ayah ketika saat sakaratul mautnya dikatakan di dalam Al-Quran, am kuntum syuhada, apakah kamu tidak menyaksikan? Iya, kita tidak hadir pada saat itu, tapi ilmu Al-Quran, ilmu kebenaran ini menginformasikan sebuah fakta yang sesungguhnya terjadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub dijelang kematiannya. Apa yang terjadi pada saat itu? Suasana yang sangat mencekam adalah dia sebagai seorang nabi yang gelarnya Israel, artinya Abdullah, mungkin sudah menjadi ayah yang baik, mungkin merasa sudah menjadi seorang nabi yang baik. Tetapi untuk evaluasi terakhir apakah dia sukses menjadi ayah ataukah dia menjadi ayah yang durhaka, ada satu pertanyaan yang akan menjadi persimpangan apakah dia sukses ataukah dia menjadi ayah durhaka. Ma ta'buduna min ba'di, anakku sekalian, apa dan siapa yang akan kalian sembah selepas kematian ayah nanti? Para ayah, ini inilah ujian terakhirmu. Kalau satu hari kau dapati anakmu dan kau lihat raport anakmu di sekolah atau di kampus baik atau tidak baik, itu sebetulnya tidak menjadi persoalan. Karena banyak orang-orang yang tidak sekolah di sekolah formal, tapi dia menjadi pemimpin hebat seperti Teuku Umar, yang mungkin tidak sekolah formal, tetapi dia menjadi seorang pahlawan yang hebat. Dia tidak sekolah di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, tetapi dia bisa menjadi infiltrator terbaik. Dia bisa menggunakan uang dan senjata penjajah untuk membunuh penjajah. Dia tidak sekolah formal, tetapi menyelamatkan orang-orang yang merupakan menjadi tanggung jawabnya. Teuku Umar. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita seorang ayah gagal mendidik anak pada satu hal, maka disitulah kita akan dianggap ayah durhaka. Apa itu? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku sekalian, siapakah yang kalian akan sembah gerangan setelah wafatnya ayah? Ini sungguh yang menjadi persimpangan apakah kita menjadi ayah yang gagal atau kita menjadi ayah durhaka. Alhamdulillah, Yaqub sukses menjadi ayah dan dia tidak menjadi ayah durhaka. Ketika anaknya menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ada tiga indikator bahwa kita menjadi ayah yang sukses atau ayah durhaka pada anak. Bukan anak kita sukses dengan S1, S2 atau S3 nya. Bukan itu ukurannya. Bukan kita sukses mengukur anak kita dia sudah menjadi seorang yang kaya raya, karirnya bagus atau pejabat tinggi. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah tiga hal. Pertama, kata anak Yakub berkata, kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek ayah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, dan Tuhan Ishak. Yang kedua, rupanya anak-anak Yakub bukan hanya menuhankan Allah, tetapi ilahan wahidan. Di dalam tafsir menggambarkan bahwa la nusyrik billah, kami hanya menyembah Tuhan yang satu dan kami tidak akan menduakan Allah. Karena ada orang menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga, musyrik dia. Ayah mengajarkan tauhid kepada anaknya, tetapi ayah tidak melarang syirik kepada anaknya, ayah itu gagal. Dan yang ketiga, bukan cuma sampai di situ ayah yang sukses itu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami anak-anak ayah akan tunduk, akan patuh, akan taat pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ukuran ayah itu sukses adalah kalau anak sudah mentauhidkan Allah, kalau anak sudah tidak syirik kepada Allah, dan kalau anak sudah taat kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya Bakhtiar Nasir sungguh dari Jakarta iri kepada orang-orang di Banda Aceh dengan pemimpinnya yang muslim dan diperkenankan bebas menegakkan syariat Islam. Sungguh kalau ada tempat di Indonesia paling tepat untuk membesarkan anak adalah mungkin Aceh dan provinsinya, insya Allah. Tetapi betapa meruginya Anda dan betapa durhakanya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa melahirkan generasi yang baik, keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang tidak syirik, anak-anak yang tidak taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi besar Anda menjadi orang Aceh. Mesir butuh 82 tahun untuk bisa eksiskan Islam, tapi hanya dalam 1 tahun dipenggal lehernya dan kemudian tidak bisa lagi menjalankan syariat Islam. Anda di Aceh sungguh bersyukur sekali. Sidang Jumat rahimakumullah. Berarti ayah durhaka adalah ayah yang gagal menanamkan tauhid di dalam rumah tangganya. Ayah yang membiarkan ada kesyirikan pada anak di dalam rumahnya. Lihat kesyirikan apa yang dilakukan oleh anak. Idol, Indonesian idol, itu musyrik. Lihat siapa yang dilakukan oleh anak-anakmu. Ada seorang anak dari Ambon, hafal satu juz Al-Quran, umurnya baru 4 tahun. Dia bilang kepada ayahnya ketika menonton acara tahfidz di TV, "Ayah bodoh, kenapa ayah tidak jadikan saya seperti anak yang di TV yang bisa menghafal Quran itu?" Yang menarik, anak ini kenapa begitu cinta kepada Al-Quran? Karena cinta sekali kepada Imam Masjidil Haram. Ini karena ayahnya tidak mencintakan anaknya kepada idola pemain bola internasionalnya. Ini karena sejak awal ayahnya menciptakan rumahnya sebagai surga dan mengajak seluruh anak keluarganya untuk berorientasi akhirat dan ingin masuk surga. Sidang jemaah rahimakumullah. Coba lihat contoh-contoh ayah hebat di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh. Menarik untuk Adam dan Nuh disebutkan sebagai individu. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Khusus Ibrahim dan Imran disebutkan mewakili keluarga. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Lihat empat laki-laki. Adam alaihissalam ditakdirkan punya istri yang baik. Tapi sayang ada cerita anak yang tidak baik. Kasus Qabil dan Habil. Yang tidak taat kepada orang tuanya. Yang kedua, kasus Nuh alaihissalam. Allah takdirkan istrinya yang bermasalah. Kalau istri bermasalah, otomatis anaknya juga bermasalah. Walaupun ayahnya Nabi. Seperti kasus Nuh dan Lut alaihissalam. Itu yang saya sebutkan kepada adik-adik. Pemuda-pemuda, jangan salah cari istri. Tapi kepada suami yang sudah terlanjur, itu adalah takdir. Takdir Allah padamu. Ada yang menarik. Khusus Ibrahim memang mendapatkan istri yang baik dan keturunan yang baik. Bahkan dari Ibrahim lahir keturunan para nabi dan rasul. Begitu juga kasus Imran. Imran mendapatkan istri yang baik dan anak yang baik, Maryam. Di waktu yang singkat ini ingin saya sampaikan bahwa siapapun istrimu, bagaimanapun anakmu, para ayah, seperti pohon pisang, memang semua takdir Allah. Ada dari satu tandan pisang, satu pisang yang busuk. Itu bukan berarti Allah tidak hebat tentunya. Tetapi di situ ada isyarat bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kebanyakan ayah sayangnya hanya mengenal fisik anaknya, tapi tak mengenal jiwa anaknya. Sayangnya lagi, kebanyakan ayah memposisikan dirinya sebagai ATM yang anaknya datang kepada ayahnya kalau dia sedang butuh uang saja. Padahal di dalam Al-Quran ada 17 ayat yang bercerita dialog antara anak dengan orang tua. 14 ayat itu bercerita tentang dialog antara anak dengan ayahnya. Hanya 2 ayat dialog antara anak dengan ibunya. Dan 1 cerita dialog antara anak dengan orang tua tapi tidak diketahui, dengan ayah atau dengan ibunya. Ini menandakan betapa pentingnya asupan keayahan kepada anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Bagi yang punya anak perempuan, 2 anak perempuan kau asuh dengan baik, maka dia akan menjadi jembatan surga bagimu, wahai para ayah. Ketika kau biarkan anakmu dengan berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah menjadi bekal bagimu, jembatan bagi untuk masuk neraka. Apalagi kau biarkan istrimu mengumbar auratnya. Sebagai seorang suami, kamu akan dimintakan pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Imran. Imran bukan cuma menjaga kesucian anak perempuannya, tetapi memilih guru yang tepat untuk anaknya. Yang boleh menjadi pendidik bagi Maryam adalah orang yang ilmunya, yang digambarkan punya pena, dan penanya pernah digunakan untuk menulis Taurat. Dilakukan audisi. Hanya orang-orang yang pernah menulis dengan penanya, menulis Taurat dengan penanya, yang boleh menjadi pendidik Maryam. Audisinya seperti apa? Setiap yang ingin menjadi guru Maryam harus melemparkan penanya di sungai yang arusnya mengalir. Qadarullah, hanya penanya Zakaria, penanya Zakaria yang tidak terbawa arus, bahkan melawan arus. Indikatornya apa? Pena inilah yang cocok untuk menjadi ilmu bagi anakku. Pemilik pena ini yang boleh mengukir jiwa anak. Seserius itu, sehebat itu, sekonsen itu Imran memilihkan pendidik buat anak perempuannya. Di tengah liberalisme, feminisme, perempuan-perempuan kita sebetulnya sedang dihancurkan atas nama gerakan feminisme ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenali anakmu, anak laki-lakimu. Coba lihat anak-anakku sekalian, beda amar ma'ruf nahi munkar dengan demo. Berapa banyak anak-anak di sekolah dengan demo kurang ajar pada gurunya. Berapa banyak anak-anak kuliah di kampus kurang ajar kepada dosen dan rektornya, karena mereka tidak punya ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Yang mereka miliki adalah ilmu demo. Lihat geng-geng motor anak-anak di jalan, karena orang tua tidak pernah mendidik bagaimana cara menempatkan nyali yang benar. Ayah tidak bisa memberikan tantangan yang benar kepada anaknya, bagaimana caranya menjadi anak pemberani. Berdemo tujuannya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya, amar ma'ruf nahi munkar karena Allah dan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Berdemo merusak sarana publik, amar ma'ruf nahi munkar harus menjaga ketertiban dan keamanan publik. Beda jauh. Kepentingan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah demi tegaknya maslahat bersama dan tegaknya agama Allah. Berdemonstrasi, lihat betapa kurang ajarnya anak muda. Dan ini butuh ayah yang memberikan asupan. Dan saya ingin beritahukan juga, akibat anak-anak Indonesia yang kurang asupan keberanian ayah, akibat anak-anak jarang berdialog dengan ayah, akibat nyali tidak ditempatkan dengan benar pada jiwa anak laki-laki, 5-12 tahun, menurut BKKBN, anak-anak laki Indonesia sudah seperti banci perilakunya. Ada acara di TV yang disukai oleh anak-anak, jika bancinya tidak muncul, maka jatuh rating acara itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata penyebab semua ini adalah karena tidak hadirnya ayah di rumah. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ada orang beli pedang, ada orang beli golok, lantas dia mengatakan, saya ahli bela diri, hanya karena punya pedang, punya golok, apakah bisa dikatakan ahli bela diri? Belum tentu. Seseorang dikatakan ahli bela diri jika pedang dan goloknya itu atau rencongnya itu dia bisa mainkan dengan ahli, baru dia bisa katakan bahwa saya seorang ahli bela diri. Kalau cuma sekedar punya anak, kalau cuma sekedar bikin anak kucing dan kambing pun bisa. Tidak setiap orang yang punya anak berarti dia sebagai orang tua, karena dia tidak mahir memposisikan dirinya sebagai orang tua yang baik. Dan ini berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi yang sedang Anda alami, lihat seperti Nuh alaihissalam, Kenaan yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya, tetaplah selalu tegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ilmu pertama yang harus kita tanamkan di rumah keluar dari sholat Jumat ini, Quran. Mana budaya baca Quran setelah maghrib itu? Penuhi kembali menasa-menasa itu dengan anak-anak lelakimu, dengan anak-anak perempuan. Kondisikan dengan itu, insya Allah Islam dan umat Islam khususnya di Banda Aceh ini akan bangkit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi ayam durhaka sehingga tersiksa kita menjelang kematian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan khutbah Jumat saya adalah ayah durhaka atau rumah tangga Anda disebut broken home, tidak bercerai tapi broken home ketika la ilaha illallah tidak tertanam di dalam rumah. Rumah itu cukup dikatakan broken home ketika anak masih melakukan kesyirikan di luar rumah dan di dalam rumah. Dan yang ketiga, ayah dianggap durhaka dan rumah tangga itu broken home kalau tidak ada syariat Allah di dalam rumah tangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat kelak. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa bersalawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ahli Muhammad wa 'ala sahabati ajmain wa 'ala sahabati ajmain Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.